Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasannya. Terakhir pada as'ilah tentang alamatul ismi dan juga huruf-huruf khafd. Kemudian yang berikutnya masih ada satu faedah terkait dengan ibn sebelum membahas yang lain. Fa'idatun, satu fa'idah. Takunul alifu wallamu syamsiyatan wa qamariyatan. Alif lam, alif dan lam atau alif lam, itu keadaannya ada dua, yakni syamsiyah dan qamariyah. Syamsiyah dan qamariyah pada alif lamnya. Fa in udghimat bima ba'daha, jika alif lam itu diidghamkan, diidghamkan, idgham ya, dimasukkan dulu di pernah belajar tajwid ada istilah idgham, jadi dimasukkan pada huruf sesudahnya. Satu huruf, kemudian dia dimasukkan pada huruf sesudahnya, menjadi apa, mengikuti huruf sesudahnya. Itu idgham. Jadi jika alif lam itu diidghamkan pada huruf sesudahnya, fahiya syamsiyatun, maka alif lam tersebut adalah syamsiyah. Wa in udhhirat, dan jika alif lam itu diidharkan, ditampakkan, maknanya ishar, ditampak, menampakkan ya. Fahiya qamariyatun, maka alif lam itu termasuk yang qamariyah atau merupakan qamariyah. Jika alif lam itu ditampakkan atau diidharkan, maka dia qamariyah. Ini. Kama naqulu, sebagaimana kita katakan, dicontohkan di sini, karena tadi disebut syamsiyah dan qamariyah, maka dicontohkan dengan asalnya tersebut. Dikatakan apa? Asy-syamsu. Asy-syamsu. Kemudian al-qamaru. Ini. Jadi alif lam masuk pada syamsun menjadi asy-syamsu, jadi asalnya alif lam masuk pada syamsun. Kemudian lamnya ya idgham ke huruf sinnya menjadi asy-syamsu. Kalau al-qamaru, alif lam masuk pada qamarun. Dan tetap tampak lamnya. Al-Qamaru. Ini. Yang Asy-Syamsu lamnya masuk pada huruf sesudahnya, yaitu huruf Shin dalam lafadz ini. Adapun yang Al-Qamaru lamnya tetap tampak, tidak masuk pada huruf sesudahnya. Ini Asy-Syamsu Al-Qamaru. Ini. Fatajidu anna al atau alif lam, engkau dapati bahwasanya al atau alif lam fi syamsi pada lafaz asy-syamsu tersebut mudghamatan fi syini, diidghamkan pada huruf syin. Jadi alif lam ini diidghamkan, dimasukkan pada huruf syin, huruf awal dari syamsu tadi yang bertemu dengan alif lam. La yasihu an taqula, tidak benar kalau engkau mengatakan al-syamsu. Ya, tidak benar, tidak tepat. kalau dikatakan dengan lafaz ini al syamsu, lamnya tampak, itu tidak benar. Yang benar asyamsu, jadi lamnya masuk pada huruf shin dalam lafaz ini. Nah, yang demikian inilah yang disebut dengan syamsiyah. Jadi alif lam itu diidghamkan atau masuk pada huruf sesudahnya. Wa tajidu allama fil qamari zahiratan, dan engkau dapati lam pada lafaz al-qamari, pada lafaz al-qamaru tersebut, zahiratan itu tampak. Ma udghimat, tidak diidghamkan, tidak dimasukkan. Al-qamaru, lamnya tampak, idhar atau zahir, zahirah, tampak, tampak jelas. Lam al-qamaru, jadi dia tidak diidghamkan pada huruf qaf yang sesudahnya ini. Nah, yang demikian disebut dengan qamariyah, ketika lamnya itu tampak ketika diikuti pada huruf sesudahnya. Walihada la yasihu antakula, dan oleh karena ini tidak benar ketika engkau mengatakan al-qamaru, ya, pada lafaz al-qamaru kalau diucapkan dengan idgham menjadi al-qamaru, itu tidak benar, ya, salah, ya. Yang benar al-qamaru, lamnya tampak. Fa in udhimat fi ma ba'daha, maka jika alif lam itu diidghamkan pada huruf sesudahnya, fahiya syamsiyatun, maka dia itu syamsiyah. Wa in udhirat fahiya qamariyatun, dan jika alif lam itu ditampakkan, maka dia itu qamariyah. Dan semacam ini, dia dimasukkan pada huruf sesudahnya disebut dengan syamsiyah. Kemudian yang semacam ini al-qamaru itu tetap tampak, maka yang demikian disebut dengan qamariyah. Kemudian dijelaskan di sini secara ringkas, ya, alasannya kenapa disebut syamsiyah dan qamariyah. Sumiyat syamsiyatan, dia dinamakan dengan syamsiyah, ya, li'anna aslaha minasyamsi, karena asalnya atau pokoknya yang dijadikan apa acuan, dijadikan patokan, ya, minasyamsi, dari lafaz asyamsu ini, yakni al-asla alladhi ja'aluhu aslan fi hadha asyamsu, asal atau pokok, ya, yang mereka jadikan sebagai acuan, sebagai patokan dalam hal ini fi hadha adalah lafaz asyamsu. Maka disebut dengan syamsiyah karena yang dijadikan acuannya, dijadikan pokoknya. Kata-kata yang lain yang semacam ini nanti tinggal mengikuti seperti ini, asyamsu diidghamkan, sehingga dinamakan dengan syamsiyah. Wa qamariyatan, wa sumiyat qamariyatan, dan dinamakan dengan qamariyah, li'anna al-asla alladhi ja'aluhu fi hadha al-qamaru, karena pokok atau dasar yang mereka jadikan pada masalah ini, pada hal ini, adalah lafaz al-qamaru, yang dijadikan pokok atau dasar atau acuan atau patokan tadi, terkait dengan lam yang tampak ini pada lafaz al-qamaru, sehingga yang semacam ini disebut dengan qamariyah. Jadi ada dua macam alif lam yang masuk pada isim. Ada alif lam syamsiyah dan ada alif lam qamariyah. Dari huruf hijaiyah yang jumlahnya ada 28 huruf, nanti sebagian atau lebih tepatnya separuh, persis, ya, setengahnya, 28 setengahnya berapa? 14 huruf nanti termasuk yang syamsiyah, dan 14 huruf termasuk yang qamariyah. Ya. Apa? Ada yang hafal? Yang Qomariyah dulu. Yang termasuk huruf-huruf Qomariyah ketika dihubungkan dengan alif lam. Itu yang pertama. Dan alif ya. Apa? Hamzah. Alhamdulillah, Hamzah. Contohnya Al-Abu. Al-Abu. Lamnya tampak. Kemudian yang kedua Al-Ba'u. Contohnya Al-Ba'u. Kemudian Ta-Ta-Ta-Fim. Contohnya Al-Jannatu. Kemudian Ha. Contohnya Al-Haqqu. Kemudian Al-Qa'u. Qa. Contohnya Al-Qa'liqu. Kemudian Al-Aini. Huruf Ain. Contohnya ya, Al-Aini bisa jadi contoh juga. Al-Aini, Ain. Al-Ilmu. Al-Ghoin. Huruf Ghoin berikutnya. Contohnya Al-Ghaniyu. Atau Al-Ghina'u. Fa. Contohnya Al-Fatihatu. Contohnya Al-Qaf. Contohnya Al-Qur'anu. Kaf. Berikutnya Al-Kafu. Kaf. Al-Kahfi. Al-Kitabu. Berikutnya Min. Al Ma'u. Ha. Berikutnya Al Ha'u. Huruf Ha. Contohnya Al Al Hija. Petunjuk. Al Hadiyu. Al Hija. Petunjuk. Berikutnya Al Wawu. Huruf Wawu. Wawu contohnya apa? Al-Waladu. Dan terakhir Ya. Huruf Ya. Contohnya Al-Yadu. Tangan. Dihitung berapa? 5. 14 ya. Jadi 14 Qomariyah. Itu nama hurufnya ya. Hamzah, Ba, Ji, Ha, Ko, Ain, Roin, Fa, Kof, Kaf, Min, Ha, Waw, Ya. Yang Syamsiyah sisanya sudah ada 14. Apa berarti? Ta, Ba, Dal, Zal, Ra, Zai, Sin, Shin, Sot, Bot, Fot, Ro, Lam, Nun. Lam dan Nun. Contohnya bisa dicari ya. Jadi yang salah ini berarti Syamsiyah. Ada pun contoh bisa dicari. At-tajiru untuk tak misalkan. At-tajiru untuk tak apa? At-taubu. Kalau dal at-tiku. Zal Az-zahabu mas. Zahab. Az-zahabu mas. Sin. As-sayyaratu. Kalau sin, as-syamsu, atau mungkin juga bisa yang lain. Sot. As-salatu. As-sabru. Bot. Apa? Bot atau bot? Dot. Walau dolin abdol dot fa at-tahuru at-tuhuru at-taharatu tuhara tuhur za az-zulmu az-zulmu kezaliman az-zulmu za ain ghain fa lam Allahmu daging al banyak. Nun apa nun? An-nasu manusia. Jadi 14 Qamariyah dan 14 Syamsiyah. Di Durusul Lughah jilid 1 pelajaran ke 4.5 ada jurus-jurusnya, itu bisa dilihat di sana. Sebelum dilanjutkan, ada pertanyaan dari ini atau dari sebelumnya? Tidak ada. Kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya. Alamatul af'ali, tanda-tanda fi'al. Kalau sebelumnya dibahas tentang tanda-tanda isim, sekarang pada jenis yang berikutnya yaitu fi'al. Tanda-tanda fi'al. Jadi al-af'al itu bentuk jamak dari fi'al. Al-fi'lu ini jamaknya al-af'alu. Kalau al-ismu apa jamaknya kemarin? Al-asma'u. Alismu, membacanya alismu, karena pada ismu hampirnya wafal ya, tidak diucapkan, maka dibaca alismu. Tapi jamaknya ini hampirnya fatah, dibaca al-as, ini fatah, al-af'alu, al-asma'u. Ini pengucapan hamzah mulai diperhatikan, dibedakan, ada hamzah fatah, ada hamzah wafal. Bagi yang sudah pernah belajar ya, coba diperhatikan dan diluruskan. Bagi yang belum ya, nanti seolah ada pembahasan. Qala al-musannif, berkata al-musannif yaitu Ibn Ajurum rahimahullah, wal fi'lu, adapun fi'al ya'rafu, diketahui, dikenali, bi qad, dengan kata qad. Wasini dikenali dengan sin, wasaufa dengan saufa, wa ta'it ta'nisi as-sakinati dan dikenali dengan tak ta'nis as-sakinah, tak ta'nis yang sukun, sakinah ini maknanya sukun ya. Juga perhatikan ya membacanya yang panjang sinnya as-sakinah yang bermakna apa? Sukun, yang bersukun, jadi huruf yang bersukun itu sakin. Tapi kalau sakinah ini maknanya ketenangan, ketentraman hati atau ketenangan. Ini berbeda. Membacanya juga diperhatikan panjang pendeknya, jangan keliru, jangan terbalik. Karena kalau terbalik keliru, nanti maknanya juga keliru. Ya. Bukan tak taknif yang tenang, tapi tak taknif yang sukun. Ini ya. Jadi fi'il itu bisa diketahui dengan tanda-tanda ini, yakni qad, kemudian sin, huruf sin, kemudian saufa dan tak taknif as-sakinah. Tak taknif yang sukun. Jadi ada berapa ini? Ada 4 ya. Qala syarih, berkata syarih yakni Ibnu Utsaimin rahimahullah, arba'u alamatin, ada 4 tanda ya. kullu kalimatin masbuqatin, setiap kata yang didahului biqad dengan qad fahiya fi'lun, maka dia itu adalah fi'l. Kullu kalimatin masbuqatin bisini wa sawfa fahiya fi'lun, setiap kata yang didahului oleh sin dan sawfa maka dia itu fi'l. Kullu kalimatin makhtumatin, di sini makhtumatin, setiap kata yang diakhiri, makhtumah itu diakhiri, bita'i ta'nisis sakinati dengan tak ta'nis yang sukun, fahiya fi'lun, maka dia itu fi'l. Jadi kalau qad, kemudian sin, dan sawfa di depan, kalau yang tak ta'nis di belakang. Nanti dilanjutkan insyaAllah. Wallahu a'lam. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa jema'in wa jema'in amma ba'ad. InsyaAllah kita lanjutkan. Tadi tanda-tanda fi'il ada 4. Setiap kata yang apa didahului oleh qad termasuk fi'il. Kemudian setiap kata yang didahului oleh sin termasuk fi'il. Setiap kata yang didahului oleh saufa termasuk fi'il. Dan setiap kata yang diakhiri oleh ta'nis as-sakinah ini juga termasuk fi'il. Jadi qad, saufa, dan sin itu mendahului di depan dari kata-kata tersebut, dari fi'il-fi'il tersebut. Adapun ta'nis as-sakinah itu di belakangnya atau di akhirnya. Dan berbeda dengan isim, tanda-tanda fi'il di sini, ya, tidak semuanya bisa berada dalam satu kata. Ya, ada kesamaan dan juga ada perbedaan. Artinya tidak harus empat-empatnya, bahkan tidak mungkin empat-empat ini ada dalam satu kata. Mungkin hanya dua yang bisa berkumpul, ya, qad dan ta'nis itu saja. Adapun yang lain ini tidak bisa berkumpul dalam satu fi'il. Jadi yang bisa berkumpul dalam satu fi'il hanya qad dengan ta'nis. Adapun yang lainnya satu dengan yang tidak bisa berkumpul dalam satu kata. Kemudian masing-masing dicontohkan di sini oleh Syekh bin Rahmatullah. Misalul awali, contoh yang pertama dalam ayat qad aflahal mu'minuna, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman itu, dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-1, ayat yang pertama. Aflaha fi'lun, dalam ayat ini kata aflaha adalah fi'al. Ad-dalilu, dalilnya dukhulu qad. Dalil yang menunjukkan bahwa aflaha itu termasuk fi'il adalah dukhulu qad, masuknya qad. Jadi qad masuk pada aflaha. Jadi dalam bahasa Arab itu diistilahkan dukhul atau dakhala, artinya masuk. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin apa? Mendahului. Ya, gitu ya. Jadi dukhul qad maksudnya mendahului. Ya. Atau aflaha itu didahului oleh qad, dimasuki oleh qad. Berarti aflaha itu fi'il. Kemudian al-mu'minun dalam ayat ini ismun, adalah ism. Ad-dalilu, dalilnya dukhulul alifi wal lami, masuknya alif lam, didahului oleh alif dan lam. Kemudian tanda yang kedua, as-sin, itu sin. Dalam ayat kalla saya'lamun, di surah An-Naba, ya, ayat yang ke-4. Saya'lamuna, ya, dalam ayat ini ada kata saya'lamuna. Ini dirinci. Untuk ya'lamuna, fi'lun adalah fi'ol. Kenapa? Li duhuli sini, karena maksudnya sin. Jadi pada saya'lamuna itu ada dua kata. Yang pertama sin, karena hanya satu huruf, ya, maka disebut dengan namanya, yaitu sin, huruf sin. Kemudian diikuti oleh fi'il ya lamuna. Jadi sin ya, huruf sin kemudian dia masuk pada fi'ilnya ya lamuna. Nah, sin ini tandanya dan ya lamuna itu fi'ilnya. Jadi sin tanda untuk fi'il tersebut. Yang berikutnya untuk tanda yang ketiga yaitu saufa fi surati al-hakum, dalam surah al-hakum. Apa? Al-hakum at-takatsur, itu surah at-takatsur. Dalam ayat yang ketiga, kalla saufa ta'lamuna. Kalla saufa ta'lamun. Saufa ta'lamuna, ta'lamuna fi'lun. Ta'lamuna ini adalah fi'il. Kenapa? Lidhuli saufa, karena maksudnya saufa. Ini. Kalau yang anata tadi, kalla sayalamun, kali-kali tidak mereka akan mengetahui. Kemudian yang di surah At-Takatsur, kalla saufa ta'lamuna, kali-kali tidak mereka akan mengetahui. Jadi antara sin dan saufa itu maknanya sama, menunjukkan mustaqbal. Istiqbal. Ada menunjukkan makna akan datang. Hanya bedanya apa? Kalau sin itu relatif lebih dekat waktunya, kalau saufa relatif lebih jauh. Relatif ya, jadi ukuran dekat jauhnya relatif. Tapi kedua-duanya sama secara makna itu al-mustaqbal. Mereka akan mengetahui, atau yang di surah Al-Hakum tadi, kalian akan mengetahui. Lanjutnya keterangannya tadi, fakullu kalimatin, setiap kata, dakhalat 'alaiha as-sinu, yang dimasuki oleh sin, dimasuki oleh huruf sin, fahiya fi'lun, maka dia itu adalah fi'al. Wa kullu kalimatin dakhalat 'alaiha saufa, dan setiap kata yang dimasuki oleh saufa, fahiya fi'lun, maka dia itu fi'al. Jadi yang dimasuki sin maupun yang dimasuki saufa itu semua termasuk fi'al. Fa idza kanatis sinu minha faqad takunu fi'lan wa qad la takunu. Jika sin itu darinya, dari kata tersebut, sin yang ada dalam satu kata itu, faqad takunu fi'lan, maka bisa jadi kata itu termasuk fi'il, wa qad la takunu, dan bisa jadi itu bukan fi'il. Maksudnya suatu kata ketika huruf awalnya itu huruf sin, maksud dari penjelasan ini ya, keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Mustafa ini, jadi suatu kata yang huruf awalnya itu huruf sin ya, maka bisa jadi kata tersebut termasuk fi'il, bisa jadi itu bukan fi'il. Bagaimana penjelasannya? Sama talan misalnya sihrun. Sihrun ya, ini diawali sin. Sihrun huruf awalnya kan huruf sin. Apakah ini fi'il? Bukan. Dijelaskan di sini ya. Fasinu sin huna, fasinu huna min sin yatil kalimati. Sin di sini itu termasuk dari bagian bentuk kata itu sendiri. Jadi dia bagian dari kata itu sendiri. Jadi huruf sin ini termasuk dari bagian kata ini sendiri, bukan lafadz yang lain. Artinya dia, kalau seandainya ini hilang, nanti akan mengubah makna atau menjadi tidak bermakna. Sehingga huruf sin di sini dia termasuk dari bentuk kata atau bagian dari kata itu. Sehingga kalau yang seperti ini bukan fi'il. Kenapa? Karena sinnya itu termasuk dari bagian kata itu. Fasinu allati hiya alamatun alal fi'li. Sin yang itu merupakan tanda untuk fi'al. Kharijatun an binyatil kalimati. Itu di luar dari bangunan kata, di luar dari bentuk kata, di luar dari bagian kata itu sendiri. Sama salam contoh ya la, tadi ya saya lamuna ya sa ya lamuna sin di sini dia bukan bagian dari fi'il, bagian dari kata yang berikutnya, dia terpisah. Sin itu satu huruf, kemudian kata yang berikutnya itu fi'il. Awalul fi'li dijelaskan dalam saya lamuna ini, awalul fi'li ya'un, awal dari fi'il tersebut adalah ya, ini ya, ya yang di sini, ini huruf awal dari fi'ilnya ya lamuna. Wasinu dafalat alaihi, dan huruf sin ini dia masuk pada kata tersebut, pada fi'il tersebut. Jadi kalau sinnya hilang tidak mengubah makna, artinya ya lamuna tetap bermakna mereka mengetahui, tidak mengubah makna yang ini. Kalau ditambahkan sin tadi sekedar menunjukkan makna akan datang itu saja, tapi tetap tidak mengubah yang makna yang dasar dari ini. Tapi kalau yang sihron tadi, kalau ini hilang, apa makna dari apa ini? Kan tidak ada, apa maknanya jadi berubah. Jadi kalau kalau ini bagian dari kata, maka itu bukan tanda fi'il. Tapi kalau dia di luar dari kata itu, maka ini yang inilah yang menjadi tanda untuk fi'il. Jadi tidak semata-mata semua kata yang diawali sin kemudian itu fi'il, tidak. Perhatikan sin itu sin yang mana, ya, sin yang bagaimana, gitu ya. Yang seperti inilah yang menunjukkan itu sebagai tanda untuk fi'il. Kalau saufa kan jelas, saufa lapaknya agak tersendiri ya, saufa sudah jelas. Kalau yang sin itu tadi ya, yang agak mungkin ini rancu atau tercampur dengan yang kata-kata yang semacam ini. Maka perlu di sini Syekh menjelaskan, memisahkan ya, supaya jelas, tidak keliru. Berikutnya, wa qauluhu, dan ucapan Utsaimin Ibnu Ajurum rahimahullah, ta'u ta'nifi as-sakinatu, ta' ta'nif as-sakinah. Yeah. Nanti dijelaskan insyaAllah. Ushturita syartaini, ini disyaratkan ada dua syarat. Yeah. Al-awalu yang pertama, ta'u ta'nifin. Syarat yang pertama adalah ta' ta'nif. Jadi makna dari ta' ta'nif adalah apa? Itu huruf ta. Yang namanya ta ya. Jadi itu huruf ta. Kemudian ta'nif. Ta'nif maknanya apa? Menunjukkan mu'annas, perempuan, jenis perempuan. Jadi ta' ta'nif maknanya apa? Huruf ta yang digunakan untuk menunjukkan mu'annas, menunjukkan jenis perempuan. Kalau ada ta tetapi tidak menunjukkan mu'annas, tidak menunjukkan jenis perempuan, maka bukan ta ta'nif. Sama-sama ta ya, tetapi berbeda faedahnya. Ada ta ta'nif dan ada ta yang bukan ta'nif. Wasani yang kedua, sakinatun, sakinah. Apa tadi maknanya? Yang sukun. Berarti ta'nif nanti apa? Sukun. Makna sukun apa? Tidak berharokat. Bukan itu dhammah, fathah atau kasrah. Bukan yang ini, tapi yang sukun. Sehingga dari nama itu tadi ya, ta'u ta'nifi as-sakinatu. Ta' yang digunakan untuk menunjukkan jenis mu'annas perempuan. Kemudian ta' itu sukun. Fakullu kalimatin, setiap kata, maka setiap kata, khutimat, diakhiri, bi ta'ta'nis sakinati, dengan ta'ta'nis sakinah ini, fahiyya fi'lun, maka dia itu adalah fi'l. Setiap kata yang diakhiri, berarti apa? Ta'ta'nis sakinah itu letaknya di akhir dari fi'l. Kalau yang qad, sin dan sawfa tadi di awal, di depan. Tapi kalau tak taknis, as-sakinah, ini di akhir, di belakang. Dan itu menunjukkan tadi, fi'il, kata yang diikuti tadi adalah fi'il. Misal dzalika, qauluhu ta'ala, misalnya, misal untuk itu, adalah ucapan Allah Ta'ala, qalatil a'rabu, qalatil a'rabu, orang-orang Arab itu mengatakan, ini di surah Al-Hujurat, bisa dibuka di ayat 14. Syahnya di sini pada lafaz qalat. Qalat, fa kalimatu qalat fi'lun. Kata qalat, jadi qalat itu asalnya taknya disukun ya. Qalat. Qalat ini adalah fi'il. Li'annaha khutimat bi ta'ita, li'annaha khutimat bi ta'ta'nisi as-sakinati. Karena qalat ini diakhiri dengan ta'ta'nis as-sakinah yang sukun. Jadi qalat sukun. Hanya saja dalam ayat itu dibaca kasrah karena sesudahnya alif lam. Ya, qalatil a'rabu. Sesudahnya kan al-a'rabu alif lam. Nah, pada alif lam alifnya tidak diucapkan langsung ke lamnya. Lamnya kan sukun. Ya. Lamnya sukun, alifnya atau hamzah wasal tidak diucapkan. Sukun ketemu sukun. Tidak bisa dalam bahasa Arab demikian. Maka untuk menghindarinya, yang ini asalnya sukun dia dibaca kasrah sehingga bisa bersambung qala fil a'rabu. Tapi walaupun demikian tetap dikatakan ini ta'ta'nis sakinah. Jadi dilihat asalnya. Tetap dikatakan ini ta'ta'nis sakinah. Dan qalat itu fi'il karena dia diakhiri dengan ta'ta'nis ini. Contoh yang lain, waqalat ajuzun aqimun. Waqalat ajuzun aqimun, dan dia di sini istri Nabi Ibrahim alaihi salam yaitu Sarah. Ajuzun aqimun, ya, seorang yang tua renta dan mandul, ya. Di surah Az-Dzariyat ayat yang ke-29, kisahnya ya Nabi Ibrahim alaihi salam didatangi dua malaikat kemudian mengabarkan akan mendapatkan putra, ya. Padahal beliau sudah tua, maka dikatakan di sini waqalat ajuzun aqimun, nanti bisa dilihat ya tafsirnya. Faqalat fi'lun, jadi lafaz qalat ini adalah fi'il li'annaha khutimat bi ta'ta'nisi as-sakinati, karena dia itu diakhiri dengan ta'ta'nis as-sakinah. Qalat, ini jelas sukunnya. Qalat. Jadi yang menjadi tanda itu fi'il ketika tadi apa? Ta'ta'nis. Kemudian sakinah. Kemudian di sini dicontohkannya. Misal ada contoh. Baitun. Baitun. Huruf akhirnya apa ini? Ta. Akhiruha ta'un. Akhirnya adalah ta. Lakinnaha laisat litta'nisi. Akan tetapi ini tidak untuk ta'nis. Ya. Saitun, huruf ta yang ada di akhir, apakah itu menunjukkan ta'nis? Tidak. Tidak menunjukkan mu'annas. Ya. Balhiya min binyatil kalimati. Tetapi ta itu termasuk dari bentuk kata itu, termasuk dari bagian dari kata itu. Sehingga Saitun termasuk fi'il atau bukan? Bukan. Dia isim. Saitun walaupun diakhiri dengan ta, tetapi karena bukan ta ta'nis, maka dia bukan fi'il. Bahkan ini isim. Ini. Karena ta-nya adalah bagian dari kata itu sendiri. Dan juga yang menguatkan itu isim apa? Dia ditanwin, ya, taitun dengan tanwin. Jadi tidak sembarang ta, tapi ta ta'nis. ta yang menunjukkan untuk mu'annas. Wa qawluhu ta'u ta'nifis sakinatu, dan ucapan musannif tak ta'nif as-sakinah, ya, ihtirazan min ghairi sakinati, ya, untuk menjaga, maksudnya membedakan dengan yang ghairi sakinati yang tidak sukun. Jadi adanya istilah as-sakinah itu untuk menjaga, artinya membedakan dengan yang tidak sukun, ghairi sakinati. Fa inna ta'a ta'nifi ghairi sakinati, fa inna ta'a ta'nifi ghairu as-sakinati, karena sungguh ta' ta'nif yang tidak sukun, berarti ada ya. Jadi ta' ta'nif ada yang sukun, ada yang tidak sukun. Ini ya. Fa inna ta'a ta'nifi ghairu as-sakinati laysat min alamatil fi'li. Jadi ta' ta'nif yang tidak sukun itu tidak termasuk tanda fi'il. Jadi yang tanda fi'il ketika tak tesnya apa? Sukun. Kalau tidak sukun berarti apa? Bukan tanda fi'il. Tidak menjadi tanda untuk fi'il. Taqulu, kau katakan contohnya. Hadhihi syajaratun. Syajaratun. Hadhihi baqaratun. Ya. Yeah. Hadhihi ta'u ta'nisin, ini adalah ta' ta'nis. Ta' yang ada di akhir dalam contoh ini syajaratun, baqaratun, ini juga disebut dengan ta' ta'nis. Ya. Kalau ya sebelumnya ya, kalau ada yang mengatakan itu ta' marbutah, ya benar. Tapi dari sisi apa? Bentuknya. Bentuk tulisannya marbutah. Bunder. Ya, ya. Tak bender atau marbutah itu dari sisi bentuk penulisannya, tapi dari sisi faedah, dari sisi makna, ini tetap disebut dengan tak ta'nis. Kenapa? Karena dia menunjukkan mu'annas. Sajaraton mudhakar atau mu'annas? Mu'annas. Baparaton mudhakar atau mu'annas? Mu'annas. Dari mana? Tak ta'nis. Ya. Jadi tak yang seperti ini juga disebut dengan tak ta'nis. Karena menunjukkan mu'annas. Walakin, akan tetapi, ghairu sakinatin, dia tidak tanwin. Ya. Afwan, tidak sukun. Walakin ghairu sakinatin, akan tetapi tak di sini itu tidak sukun. Ya, dia berharokat dhammah. Ya. Tidak sukun. Walaupun itu tak ta'nis, tetapi dia tidak sukun, maka tidak menjadi tanda fi'il. Ya. Idan, jika demikian, sajaratun la naqulu innaha fi'lun. Pada lafaz sajaratun, tidak kita katakan itu adalah fi'il. Kenapa? Li'anna ta'a ta'nifi ghairu sakinatin, karena ta' ta'nifnya itu tidak sukun. Baqaratun la naqulu fi'lun, pada kata baqaratun tidak kita katakan itu adalah fi'il. Di anna ta'a ta'nisi ghairu sakinatin, karena ta' ta'nisnya itu tidak sukun. Jadi yang menjadi tanda untuk fi'il ketika ta' ta'nis itu sakin atau sukun. Ini yang menjadi tanda untuk fi'il. Kalau ta' ta'nis tapi dia tidak sukun, maka ini bukan tanda fi'il. Ini ya. Bisa dibedakan, dipahami. Qala Allah Ta'ala. Dicontohkan ini dalam ayat qala hadza rahmatun mir rabbi. Ya. Di surah Al-Kahfi ayat 98 dia berkata, ini adalah rahmah dari Rabbku. Rahmatun laisa fi'lan. Rahmatun ini bukan fi'il. Lianna ta'a ta'nifi ghairu sakinatin, karena ta' ta'nifnya itu tidak sukun. Maka rahmatun itu bukan fi'il. Bahkan dia isim. Jadi tadi disyaratkan ta' yang menjadi tanda untuk fi'il, yang pertama dia ta'nif menunjukkan mu'annas, yang kedua sakin, sakinah, yaitu sukun. Dua syarat harus terpenuhi untuk menunjukkan kata itu fi'il. Satu paragraf terakhir di sini tentang tanda-tanda fi'il ya. Idan lil fi'li arba'u alamatin. Jika demikian, fi'il itu mempunyai 4 tanda. Wa hadhihi alamatu fiha ma yakunu lil madhi. Dan tanda-tanda ini, tanda-tanda pada fi'il ini ada yang untuk fi'il madhi. Wa minha ma yakunu lil mudhari'i. Dan di antaranya ada yang digunakan untuk fi'il mudhari'. Wa minha ma yakuma huwa mushtarikun, dan di antaranya ada yang itu mushtarik, yang berserikat, artinya sama-sama baik digunakan untuk madhi dan juga untuk mudhari', untuk fi'il madhi dan untuk fi'il mudhari'. Fa ta'u ta'nisi as-sakinatu tahtassu bil madhi. Ta'nis as-sakinah itu khusus untuk fi'il madhi ya. Takhtasu bil madhi, khusus untuk fi'il madhi. Wasin wa saufa takhtasu bil mudhari'i. Sin dan saufa itu khusus untuk fi'il mudhari'. Okay. Hanya digunakan untuk fi'il mudhari', sin dan saufa. Wa qad, adapun qad, tadkhulu 'alal madhi wal mudhari'i. Qad itu masuk pada fi'il madhi dan juga pada fi'il mudhari'. Tidak dari jenis fi'ilnya, ta'nits hanya untuk madhi, sin dan saufa hanya untuk mudhari', adapun qad untuk kedua-duanya, madhi dan juga untuk mudhari'. Bisa untuk madhi, bisa untuk mudhari'. Kemudian dari sisi letaknya, qad wa takunu qad fi awwalihi. Qad itu keadaannya ada di awal fi'il, artinya mendahului fi'il, di depan. Asinu wa saufa wa takunani fi awwalihi. Sin dan saufa, keduanya ini berada di awalnya, di awal fi'il, di depan fi'il, mendahului fi'il. Ta'u ta'nisi as-sakinati. Ta'u ta'nisi as-sakinatu wa takunu fi akhirihi. Ta' ta'nis as-sakinah ini keadaannya ada di akhirnya, di belakang. Tadi mengakhiri atau menutup dari atau di belakang fi'il. Dari sisi letak, qad, sin dan saufa di depan mendahului fi'il, adapun tak ta'nits sakinah dia di belakang, di akhir fi'il. Ini 4 tanda untuk fi'il. Dan tadi yang bisa berkumpul dalam satu fi'il hanya qad dan tak ta'nits. Adapun yang lainnya tidak bisa berkumpul dalam satu fi'il. Sebagai tambahan ya, saufa dan sin tidak pernah bertemu dalam satu fi'il, satu kata. Qad dengan sin, qad dengan saufa tidak bisa. Tak ta'nits dengan sin dan saufa tidak bisa. Tapi kalau qad dengan tak ta'nits bisa dalam satu kata, dalam satu fi'il. Ada yang ditanyakan tentang ini, alamatul fi'li, alamatul af'al? Selesai tentang tanda-tanda fi'il. Untuk yang berikutnya, alamatul harfi, tanda harf. Insyaallah dilanjutkan pada waktu yang akan datang. Kalau mau dibaca dulu, dipelajari ya, lebih bagus lagi ya. Tafadhol. Wallahu a'lam, alhamdulillah untuk kekurangan ini. Subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah.